kan bangiku apa koe wis lali marang sumpah sing go sanggupi janji sing jarene mbok tepati. tresnaku nomor siji. Thank you. Thank you. singkate cerita Thank you. No. Kocok.

kepadanya. Kebenen sapa sing ngandani wis saiki. Matine dhek. Jadi sia-sia. Aku iso ninggalke dhek demi kowe. Bangun aku. Gunakke mripat iki kanggo nerusake kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Wis. Aku pamit. Ya wis rapo. Thank you. Saben wayang